no ora campan koyo sing mbok sawan. Aku kerja lunga adoh ning perantauan. Muga muga Gusti dijabahi kabeh sing tak karepati. Pancen ora nyono uripku ning kutho, kerja abot ning kene karep urip mulya. Biar keluarga atau anak bucu atau karo wong tua. Yo wis ini kanan dadi wong perantauan, urip tak kendinane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk kresna arep hambatku sapa, sangsan hasil ras sepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Gampang koyo sing mbok